بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu kembali di Majlis Ar-Raudhah yang khusus untuk ibu-ibu dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah yang sehat semakin sehat, yang belum sehat menjadi sehat. Ya, insyaallah, amin Allahumma amin. Mulai hari ini menyambut datangnya bulan Maulid, insyaallah kan tanggal 13 kalau enggak salah awal ya. 13 Januari itu awal Maulid. Jadi masih kurang berapa hari lagi? Sudah dekat kan? 2 minggu kurang lebih persiapan menghadapi bulan Maulid. Saya setiap Rabu akan membawakan kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kalau kita kenal sahabat, nanti kita bisa mengerti bagaimana kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada sore hari ini saya akan mengajak semuanya mengenang sahabat yang bernama Abu Darda. Sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Darda, beliau ini termasuk sahabat yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Ya, hidupnya sangat-sangat sederhana. Jadi bakat jadi orang kaya, tapi beliau enggak mau jadi orang kaya. Itu Abu Darda. Ya, bakat jadi orang kaya tapi tidak mau jadi orang kaya. Itu Abu Darda. Akan saya bacakan ceritanya seperti ini. Nahadha Umar bin Malik Al-Khazraji Al-Mukanna bi Abi Darda min nawmihi mubakkiran wa madha ila sanamihi alladhi nasabahu fi ashrafi makan min baitihi fahayyahu wa dhammakahu bi anfasi ma hawahu matjaruhu al-kabir min at-tib thumma alqa alayhi tauban jadidan min fakhiril al-harir ahdahu ilahi bil amsi ahadut tujjaril qadimina alayhi min al-yaman wa lamma irtafa'at ash-shamsu ghadara Abu Darda manzilahu mutawajjihan ila matjarihi fa idza shawari'u yathriba wa turuqatuha tadhiqu bi atba'i Muhammadin sallallahu alaihi وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش فزور عنهم لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة فقال له الفتى الخزرجي لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما وطمأنه عليه ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متأخيان في الجاهلية فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء. Sampai di sini dulu. Ini cerita sebelum Abu Darda masuk Islam. Diceritakan dari awal ya. Awalnya Abu Darda ini adalah seorang sahabat dari suku Khazraj. Di Madinah itu ada suku Aus, ada suku Khazraj. Nah, Abu Darda dia dari suku Khazraj. Pada suatu hari Abu Darda yang nama aslinya adalah Uwaimir bin Malik. Uwaimir bin Malik, beliau punya di rumahnya itu sebuah patung. Dulu kan orang-orang jahiliyah yang disembah adalah patung. Sekarang orang-orang modern juga banyak yang nyembah patung tapi enggak sadar. Apa patungnya? Ya, walaupun enggak disembah beneran gitu ya, enggak disembah, tapi jadi utama, patungnya bisa ngomong, patungnya bisa nyanyi, patungnya bisa joget. Apa itu? TV. Ya, yang enggak disembah, bukan disembah dalam arti menyembah, tapi menjadi sesuatu yang kalau enggak punya TV rasanya seperti kehilangan dunia dan segala isinya. Betul ya? Sebagian orang kan seperti itu. Kalau satu hari rumah tanpa suara TV ya rasanya tidak enak. Sudah, bahkan kalau sholat yang diingat bukan Allah Subhanahu wa taala tapi yang diingat adalah TV-nya. Ada orang-orang yang seperti itu. Semoga kita nanti malam enggak begitu dan seterusnya. Ya, kalau kemarin-kemarin mungkin seperti itu, semoga setelah ini tidak seperti itu lagi. Nah, Abu Darda punya patung. Patungnya besar. Bangun pagi-pagi yang dicari adalah patungnya. Ya, luar biasa ini. Bangun tidur tuh yang dicari adalah patungnya. Jadi beliau semasa masih jahiliyah, masih nyembah patung, itu taat beribadah. Ya, taat beribadah ala apa? Patung. Bangun tidur, beliau langsung madha ila sunamih, masuk ke ruangan yang di situ ada patungnya. Nah, kalau kita yang beragama Islam bangun tidur mestinya berangkat ke masjid salat subuh. Ini ndak, bangun tidur masuk ke musola. Musola patung nih. Ya, tempat dia nyembah patungnya. Di situ dia sudah letakkan patungnya, nasabahu fi asrafi makanin min baiti. Diletakkan patung itu di tempat yang paling bagus di rumahnya. Coba bayangkan, kalau kita naruh Al-Quran belum tentu di tempat yang paling bagus. Ayo atau hayu? Hayu ya. Iya kan? Naruh Al-Quran belum tentu di tempat yang paling bagus. Seadanya tempat. Itu menunjukkan penghormatan kita pada Al-Quran masih tipis gitu ya. Belum benar, belum besar. Ini sahabat belum masuk Islam, masih menyembah patung. Patungnya ditaruh di tempat yang paling bagus. Kemudian fahayyahu wa dhammahu bi anfasima hawahu majaruhul kabir min athib. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada patungnya. Kalau mungkin orang sekarang ketemu, hey friend gitu ya. Itu kalau sama temannya, ini sama patungnya ucapan salam, artinya disembah patung tersebut, kemudian diberi parfum yang paling bagus yang bisa beliau beli dengan hasil perdagangannya. Jadi patungnya disemprot parfum. Parfumnya paling bagus dan paling mahal. Kemudian wa alqa alaihi tauban jadidan, patungnya dikasih pakaian baru. Ya, dikasih pakaian baru, juga pakaian yang terbaik. Jadi patungnya ini dirawat. Dikasih pakaian bagus, dikasih parfum yang bagus, kemudian disembah. Walam martafa'atis syamsu, ini terjadi sebelum matahari terbit. Setelah matahari terbit, Abu Darda segera pergi ke tokonya. Berangkat ke pasar menuju toko. Nah, ternyata saat itu jalanan di kota Madinah dipenuhi dengan para sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang baru saja pulang dari perang Badar. Ya, sahabat baru pulang dari perang Badar. Nah, saat itu Abu Darda ketemu dengan seorang pemuda, dia nanya, gimana kabar sahabat saya? Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha udah masuk Islam. Abdullah bin Rawaha ini temannya Abu Darda semasa jahiliyah. Teman, ketika Abdullah bin Rawaha masuk Islam juga tidak meninggalkan pertemanannya dengan Abu Darda. Kenapa? Ya, selama itu tidak mengganggu ibadah, maka bergaul dengan siapapun itu diizinkan. Ya, bahkan kalau bisa pergaulan itu digunakan untuk mendakwahkan Islam. Ini Abdullah bin Rawaha ditanya, bagaimana kondisi sahabat saya Abdullah bin Rawaha? Dikasih tahu, sahabatmu selamat tapi ya penuh dengan luka. Ya, selamat tapi penuh dengan luka. Tapi orangnya selamat, oke-oke saja, tidak jadi masalah. Nah, kemudian lakinna dzalika lam yaqta' ma baina ar-rajulain min fatikil awasir. Idzalla Abdullah bin Rawaha yata'ahdu Abu Darda biziarah huyatuhu ila Islam. Abdullah bin Rawaha tahu sahabatnya yang namanya Abu Darda ini belum mau masuk Islam, tidak putus asa, pengin saudaranya ini masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena udah sahabat karib seperti saudara sendiri, bahkan terasa lebih dari saudaranya sendiri. Mikirnya begini, saya masuk Islam surga, ini teman saya masuk neraka. Maka beliau berpikir gimana caranya agar Abu Darda masuk Islam. Nah, ketika Abu Darda ini pergi ke pasar, ya Abu Darda pergi ke pasar, masuk ke tokonya, Abdullah bin Rawaha wasala Abu Darda ila majrih wa taraba ala kursiyil ali wa jala yabi wa yastari wa ya'muru ghilmanahu wa yanhahum wa wala ya'lam syai'an mimma yajri fi manzilih. Sementara Abu Darda masuk di tokonya, duduk di kursinya, kemudian memerintahkan pembantu-pembantunya untuk A, untuk B, berjualan, jual beli. Saat itulah Abu Darda gak paham apa yang terjadi di rumahnya. Ternyata di rumahnya kedatangan seorang tamu. Siapa tamunya? Tamunya adalah Abdullah bin Rawaha. Fafidhanika alwaqt kana Abdullah bin Rawaha yamdi ila baiti sahibih Abi Darda waqad azama ala amrin. Pada saat itulah Abdullah bin Rawaha berangkat ke rumah Abu Darda, punya satu tekad. Ya, punya satu tekad. Ternyata di situ walamma balagatil balagal bait ra'a babahu maftuhan wa absara Ummu Darda fi fina'ih. Saat sampai di rumah Abu Darda, Abdullah bin Rawaha lihat pintu rumah terbuka, kemudian di luar rumah itu di depan tampak istri Abu Darda ada di situ. Maka berkatalah Abdullah bin Rawaha kepada istrinya Abu Darda, "Boleh enggak saya masuk? Mana Abu Darda? Abu Darda ke pasar. Boleh enggak saya masuk rumah ini?" "Oh, silakan masuk." Maka Abdullah bin Rawaha masuk. Nah, masuk itu yang dituju mana? Kamar, di mana di kamar itu, ruangan tersebut ada patungnya Abu Darda. Jadi masuk ke musola dalam arti tempat penyembahan patung, bukan tempat untuk sholat. Masuk ke situ. Nah, sampai di sana daqala Abdullah bin Rawaha ila hujratil lati wada'a fiha Abu Darda sanamah wa akhraja qadduman ahdharahu ma'ah. Ternyata Abdullah bin Rawaha sudah bawa kapak. Kapaknya itu disimpan di balik baju. Begitu sampai di ruangan di mana di situ ada patungnya, maka segera Abdullah bin Rawaha mengeluarkan kapaknya. Wa mala ala sanam wa ja'ala yuqatti'uhu bihi wa huwa yaqul ala kullu ma yud'a ma Allahi batilun ala kullu ma yud'a ma Allahi batilun. Sambil mengatakan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu enggak benar. Maka beliau berkata seperti itu sambil patungnya dihancurkan berkeping-keping, dipotong berpotong-potong. Jadi kalau orang itu ya, ibu kan suka beli balungan tuh ya. Nah, balungan tuh di apa? Dicacah-cacah sampai kecil-kecil begitu kan. Ini patungnya juga dicacah-cacah sampai kecil-kecil. Walamma faragha min taqtihi ghadarul bait wadakhalat Ummu Darda ila hujratil lati fiha sanam fasu'iqat hina ra'athu qad ghada ajdadan wajadat ashla'ahu mub'atharatan 'alal ardi wajarat taltimu haddaiha wa hiya taqul ahlaktani ya ibn Rawaha ahlaktani ya ibn Rawaha. Abdullah bin Rawaha keluar. Ketika keluar meninggalkan rumah, istrinya Abu Darda masuk. Ketika masuk menuju ruangan yang di situ ada patung, langsung kaget. Waduh, ini patungnya hancur, ya hancur lebur. Bingung dia ini, Tuhannya soalnya, ya Tuhannya hancur lebur, dan ini Tuhan kesayangannya suaminya. Dia mikir nanti suaminya marahnya seperti apa. Maka sang istri berkata, "Wahai Abdullah bin Rawaha, kamu sudah menghancurkan saya, kamu sudah membinasakan saya." Lam yamdi ghairu qalil hatta ada Abu Darda ila manzilih. Tidak lama kemudian Abu Darda pulang ke rumahnya. Ya, Abu Darda pulang ke rumahnya. Faro'a imratahu jalisatan 'inda babil hujrah. Ternyata sampai rumah persis di depan kamar di mana di kamar itu ada patung, Abu Darda lihat istrinya lagi duduk dalam keadaan sedih, nangis, takut. Maka Abu Darda nanya, ya, apa yang terjadi dengan dirimu? Kok nangis, sedih, ketakutan wajahnya? Dijawab, "Aku ka Abdullah bin Rawaha ja'ana fi ghaibatik." Tadi saudara angkatmu Abdullah bin Rawaha, pas kamu lagi di pasar, beliau datang ke sini, masuk ke kamar ini, dan coba lihat apa yang terjadi. Patungmu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Abdullah bin Rawaha. Fanadara ila sanam fawajadahu hutaman. Dilihat oleh Abu Darda, ternyata patungnya udah hancur berkeping-keping. Saat itu beliau marahnya luar biasa. Mau berangkat, menghajar Abdullah bin Rawaha. Tapi kemudian mikir. Ya, kemudian mikir. Subhanallah, dapat hidayah. Ini patung kalau benar nih Tuhan. Ya. Ini patung kalau ini benar Tuhan, pasti dia akan bisa membela dirinya. Gak mungkin dia dihancurkan, diam saja. Lain kalau dihancurkan berkeping-keping, dia tidak membela diri. Akhirnya Abu Darda berkata, laukana fi hadzal sanam khairun la dafa'al adza an nafsih. Kalau patung ini memang punya kebaikan, pasti dia mampu membela dirinya sendiri. Akhirnya dia pun langsung Abu Darda berangkat mencari Abdullah bin Rawaha. Ketika ketemu Abdullah bin Rawaha, ngomong, "Antarkan saya mau menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu ketemu Rasulullah SAW, langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk ke dalam agama Islam. Ini kisah masuk Islamnya Abu Darda. Amana Abu Darda mundhu lahdhatil ula billahi wa rasulih imanan khalata kullu dharratin fi kiyani. Abu Darda ketika masuk Islam enggak setengah-setengah. Begitu masuk Islam, Islam itu masuk ke dalam hatinya dan ke seluruh sekujur tubuhnya. Kalau kita ini Islam alhamdulillah. Tapi Islam kita ini masih setengah atau seperempat atau berapa persen ini? Ya keimanannya nih. Kalau Abu Darda enggak, keimanannya total ya, keimanannya total. Wa nadimana daman kabiran alama fatahu min khairin. Kemudian nyesel luar biasa. Kenapa kok enggak dari dulu saya masuk Islam? Kenapa saya enggak ikut perang Badar? Kenapa telat masuk Islamnya sehingga ketinggalan banyak kebaikan. Wa adraka idrakan amikan ma sabaqahu ilaihi ashabuhu min fikhi dinillah wa hifdhi kitabillah wa ibadatin wa taqwa iddakharuhuma li anfusihim 'indallah. Akhirnya beliau nyesel, kenapa saya kok enggak ngapalkan Al-Qur'an seperti teman-teman saya? Kenapa enggak ibadah seperti teman-teman saya sejak dulu kala? Nah, ini penyesalan seperti ini kira-kira ada di hati kita enggak? Ya, kenapa kok kedien orang tahajud gitu ya? Kenapa dari dulu kok enggak sholat duha? Kenapa dari dulu kok enggak bisa ngapalkan Al-Qur'an seperti yang di samping saya ini ya? Ngapalkan Al-Qur'an ya, seperti teman-teman yang menghafalkan Al-Qur'an. Kenapa kok rambut sudah putih semua seperti ini gitu kan? Baru tahu kenapa enggak dari dulu. Ya, Bu ya. Kenapa sekarang ketika apalan sudah mulai kendur atau sudah sangat kendur? Ya, dibaca sekali suruh ngulangi udah lupa lah lagi ya. Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Ini penyesalan yang baik. Ini nyesel yang baik. Nyesel seperti itu Abu Darda. Fa'azama, karena beliau nyesel, beliau pun tekad akan saya bayar kekalahan saya tempo dulu. Kekurangan saya akan saya bayar. Saya akan perbaiki segala kekurangan saya dengan usaha yang luar biasa. Maka beliau melakukan sesuatu yang luar biasa dengan niat pengen ngejar teman-temannya. Istilahnya kalau berangkat ke Jakarta, yang satu udah naik mobil 5 jam yang lalu, ini sekarang baru berangkat. Nah, kalau pengen bisa nyusul teman-temannya yang enggak pakai istirahat, terus kebut, terus enggak pakai istirahat biar bisa ngejar teman yang sudah berangkat. Itu tekadnya Abu Darda seperti itu. Fan sarafa ila al-ibadah insirafa mubattilin wa aqbala 'ala al-ilmi iqbalan dhama'an wa akaba 'ala kitabillah yahfadhu kalimatih wa yata'ammaku fahma ayatih. Walamma ra'at tujarata tunaghisu 'alaihi ladzat al-ibadah wa tufawitu 'alaihi majalis al-'ilm tarakaha ghayra mutaraddidin wala asifin. Wa qad salahu fi dhalika sa'ilun fa ajaba. Laqad kuntu tajiran qabla ahdi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma aslamtu aradtu an ajma'a baina at-tijarah wal ibadah falam yastaqim li ma aradtu fataraktu at-tijarah wa aqbaltu 'ala al-ibadah walladhi nafsu Abi Darda bi yadihi ma uhibbu an yakuna lil yawma hanutun 'ala babil masjid wa la tafutuni salatun ma'al jama'ah thumma abi'u wa ashtari fa arbahu kull yawmin 300 dinar thumma nadhara ila sa'ilihi wa qala inni la aqulu inna Allah 'azza wa jalla harrama al-bai' walakin uhibbu an akuna minal ladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un dzikrillah. Nah, dikatakan di sini Abu Darda karena pengin ngejar ketinggalan terhadap teman-temannya dalam ibadah, beliau pun mikir begini, kalau saya kerja, saya akan ketinggalan banyak pengajian dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya kerja, pikiran ngurusi bisnis ini tidak bisa membantu saya untuk ngapalkan Al-Quran dengan baik. Tidak bisa membantu saya untuk ibadah dengan baik. Udah, akhirnya Abu Darda berhenti bekerja. Jangan ditiru. Ini ada makomnya sendiri ya. Abu Darda berhenti bekerja, beliau kuat, istrinya juga kuat. Jadi bukan alasan pengen jadi pengangguran. Bukan, memang siap hidup tidak enak. Ya, siap hidup tidak enak, siap hidup berpuasa. Siap hidup cuman dengan makan ala kadarnya, enggak pakai gresulo. Ya, enggak pakai berkeluh kesah, aduh kok enggak punya duit, enggak pakai seperti seperti itu. Memang udah tekadnya tidak mau cari uang, ya. Tekadnya mau ibadah. Ini yang kalau begini boleh. Ya kalau seperti ini bu, boleh. Jangan nanti tekadnya seperti itu tapi istrinya enggak kuat. Istrinya enggak kuat dipaksa begitu, tidak bu, boleh. Istrinya kuat, beliau kuat, keluarganya kuat, ayo jalan bareng-bareng. Ini cepat masuk ke dalam surganya. Nah, beliau pun kemudian ditanya oleh seorang sahabat, kenapa kamu sampai meninggalkan perdagangan? Padahal dulu beliau seorang ahli dagang. Maka beliau menjawab, dulu saya sebelum masuk Islam, pedagang. Udah biasa bekerja. Ketika saya masuk Islam dan saya pengen saya bisa kerja yang bagus, ibadah yang bagus. Ternyata enggak bisa. Kalau saya kerja bagus, ibadahnya enggak bagus. Kalau saya ibadahnya maksimal, kerjanya juga enggak bisa maksimal. Akhirnya saya tinggalkan saja nih perdagangan. Saya mau benar-benar fokus ibadah kepada Allah Ta'ala. Demi Allah yang menggenggam depan pintu masjid, seberang masjid. Ini kan dulu sahabat sholatnya di masjid semua kan. Jadi kalau keluar dari masjid, punya toko depan masjid itu menguntungkan. Ya, menguntungkan. Kenapa? Orang gak usah nyari jauh-jauh, pulang dari sholat bisa belanja. Andai kata saya punya toko depan masjid, kemudian saya bisa jaga toko saya dan tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Andai kata saya punya seperti itu. Kemudian setiap hari saya untungnya itu 300 dinar. Satu dinar itu 1 juta rupiah kurang lebih. Dinar dulu ya emas. Jadi kalau 300 dinar berarti setiap hari 300 juta. Andai kata seperti itu tidak akan bisa membuat saya senang. Tidak akan bisa membuat saya senang. Saya lebih senang gak kerja seperti ini. Karena saya bisa memfokuskan diri untuk ibadah semaksimal mungkin. Demi Allah, saya tidak mengatakan Allah mengharamkan kerja. Enggak. Kerja itu tidak diharamkan. Tapi saya pengen jadi manusia yang dikatakan dalam Al-Quran, alladzina la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Manusia-manusia yang tidak dilupakan oleh perdagangan dan jual beli dari berzikir kepada Allah. Saya enggak mau jadi manusia-manusia yang lalai. Lam yatruk Abu Darda at-tijarah fahasba wahu fahasab wa inna ma tarakat dunya waradha an zinatiha wa zuhru fiha waqtafa minha bilukmatin khashinatin tuqimu sulbahu wa thobin safikin yasturu jasadahu. Abu Darda itu hidupnya siap makan dengan makanan yang keras. Roti itu roti yang keras gitu ya. Bukan roti yang empuk. Kalau sekarang makannya itu cukup nasi, yang berasnya itu beras harga sangat murah. Cukup lukmah, sesuap nasi sudah cukup yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Artinya cukup makan untuk menyambung nyawa. Cukup makan nyambung nyawa. Pakaian cukup satu yang penting bisa nutup aurat. Siap seperti itu. Kalau berani niru begini enggak pakai ngresuloh silahkan. Tapi kalau enggak bisa jangan praktekan. Ini adegan berbahaya. Ini adegan berbahaya. Karena kalau sampai nyoba-nyoba niru, hasilnya gresulo tambah dosa. Ya kan? Tidak ridho sama rezeki yang diberikan Allah. Hasilnya protes kepada takdirnya Allah. Kemudian nanti buat keluarganya hidupnya sampai enggak benar karena enggak dikasih nafkah yang benar, jadinya justru dosa. Kalau Abu Darda lain, beliau siap, istrinya juga siap. Jadi cepat, ibarat orang keluar kota, enggak usah bawa pakaian macam-macam kan berangkatnya gampang. Enggak repot tas urusan macam-macam, tinggal berangkat. Wong istrinya diajak begitu siap, enggak seperti ibu-ibu zaman sekarang kalau tas gantinya enggak sekoper. Ayo, diajak pergi keluar kota gantinya banyak enggak? Banyak kan sekoper gitu kan. Coba kalau suaminya bilang, "Udah enggak usah bawa ganti, berangkat enggak?" Enggak berangkat. Oh, enggak bisa. Ini bengesnya, ini kudungnya, ini macam-macam semua. Makanya persiapan mau berangkat keluar kota mesti berangkat jam 10, jadi dia berangkat jam 3 sore. Gara-gara packingnya terlambat lah, lama. Itu urusan dunia. Lah akhirat juga begitu. Akhirat ini kalau packingnya terlambat lama, mengemas dunia terlambat lama, nanti ke akhiratnya juga telat. Abu Darda gak mau begitu, gak mau bawa barang banyak-banyak. Maunya yang enteng-enteng saja. Maka beliau bertekad, udah cukup dulu cari dunianya. Sekarang mau ibadah untuk mengejar ketertinggalannya dibanding sahabat-sahabat yang lain. Naam. Waqad pada suatu hari nazala bi jama'atun fi latin shadidatil qurri fa qasiyatil bard. Suatu hari di malam yang sangat dingin yang angin yang keras, beberapa orang bermalam di rumahnya Abu Darda. Mampir rumahnya Abu Darda untuk apa? Numpang tidur. Orang dulu tuh suka terima tamu, mampir numpang tidur. Falamma hammu bin naum ja'alu yatashawaruna fi amri luhuf. Faqala wahidun minhum ana adhabu ilahi wa ukallimuhu. Pada saat itu Abu Darda ngasih suguhan makanannya, makanan yang keras ke keras, beras murahan gitu. Makanannya serba sangat-sangat sederhana. Dan tidak ngasih selimut. Malam dingin enggak dikasih selimut. Akhirnya tamunya kedinginan, rapat. Ini enaknya gimana nih? Kita ngomong enggak sama yang punya rumah ini. Kita enggak dikasih selimut. Mang tamu itu kan berhak request ya. 3 hari itu boleh apa namanya? Mengajukan permohonan. Kalau tamunya sopan, santun, beradab, tamu benar-benar dari luar kota, perjalanan lebih dari 82 kilo, di situ punya hak gitu ya. Kalau bertamu ke rumahnya orang dipersilakan masuk, punya hak minta sikat gigi, minta sarapan dan sebagainya. Itu yang punya rumah adabnya menjamu tamu tersebut. Malam dingin enggak ada selimut. Akhirnya salah seorang di antara mereka beranikan diri, ya udah saya yang ngomong sama Abu Darda, biar kita dikasih selimut. Hasilnya apa? Yang lain ngomong gini, jangan-jangan, udah gak usah ngomong, gak usah minta selimut. Yang satu ngomong lagi, enggak, saya mau ngomong minta selimut. Ini kalau enggak tidur begini ya gak bisa tidur nih. Dinginnya luar biasa. Akhirnya, wa madha hatta waqafa ala babi hujratihi fara'ahu qad taja wa imra'atuhu jalisatun qariba minhu laysa 'alayha wa 'alayhi illa thawbun khafif la yaqi min harrin wa la yasunu min bardin. Faqala ar-rajulu li Abi Darda ma araka bitta illa kama nabitu nahan. Masuklah ini orang tadi ke depan pintu kamarnya Abu Darda, berdiri di situ. Ternyata dari depan pintu kamar kelihatan Abu Darda lagi berbaring, istrinya lagi duduk. Ya istrinya lagi duduk. Nah Abu Darda dan istrinya itu cuman pakai pakaian yang tipis sekali. Kalau musim dingin kan mestinya pakai mantel gitu ya. Pakaiannya tebel. Ternyata pakaiannya sangat sangat tipis. Sehingga tamunya heran. Ini orang kok gak punya selimut. Gak pakai baju yang tebel. Akhirnya nanya kepada Abu Darda. Kok saya melihat kalian berdua, kamu ini tidur bermalam kondisinya kok sama dengan kami. Sama-sama gak pakai selimut. Terus ini kok rumah gak ada perabotannya ya. Rumah ini gak ada perabotannya. Persis seperti ini ya. Ada perabotannya gak ini? Ya, gak ada perabotannya. Ini rumah kok gak ada perabotannya? Maka dijawab oleh Abu Darda. Lana darun hunak nursilu ilaiha tiba'an kullama nahsulu alaihi min mata' walakunna stabakaina fi hadhi dar syai'an hunula ba'atna bihi ilaikum. Mohon maaf, saya punya rumah di sana. Saya punya rumah di sana, bukan di sini. Rumah saya di sana. Nah, semua perabotan itu, kalau dapat perabotan, langsung saya kirim ke rumah saya yang di sana. Kalau di rumah saya ini masih ada selimut atau yang lain, pasti udah saya berikan kepada kalian. Saya mohon maaf karena semua udah saya kirim ke rumah saya yang di sana. Tsumma inna faqala Abu Darda kemudian berkata, "Inna fi tadhinasluquhu ila tilkadar aqabatan kaudan al-mukhiffu fiha khairun minal muthqil faratna an natakhaffaf min athqalina allana najtas." Rumah kami itu letaknya agak di atas. Jalannya itu licin, berat, dan menanjak. Kalau kami gak kirim dulu, gak dipaketin dulu dari kemarin-kemarin, kalau saya mau main ke rumah saya yang kesana nanti, akhirnya yang badannya gede, bawaannya banyak, bahaya bisa kepleset. Ya bisa kepleset. Jadi saya kirim dulu, biar nanti saya sama istri saya, kalau berangkat ke sana enteng. Ya biar ringan, enak, cepet naiknya itu cepet, gak repot. Repot. Tsumma qala lirajul afahimta? Kamu paham enggak maksud saya? Kata Abu Darda. Paham enggak? Faqala, "Na'am, fahimtu." Ya, saya paham. Fajuzita khairan. Dan semoga kamu diberi pahala yang banyak oleh Allah Taala. Lah, ibu-ibu paham enggak maksudnya? Apa? Hah? Kenapa? Rumahnya di akhirat. Jadi Abu Darda mikirnya rumah akhirat, punya di dunia apa kirim dulu ke akhirat. Jadi nanti kalau pindah rumah bawanya enggak abot. Kalau bawaannya banyak, kebanyakan pertanyaan akhirnya enggak nyampe. Lan jenengan kudungnya berapa? Mau dikirim ke rumah yang di akhirat enggak? Hah? Gelangnya ada berapa, Bu? Gelang, anting, kalung, misal, cuman misal. Kadang apa cincin ada 20 disimpan di lemari. Oh, saya punya ini teman-teman yang kadang cincinnya sampai 20 disimpan di lemari. Makainya kapan ya wallahu a'lam. Belum tentu dipakai. Gelangnya ada krempyang. Padahal kalau dibeginikan gelang sama kulitnya itu enggak matching ya. Udah kulitnya hitam, gelangnya kuning gitu ya. Jadinya aneh. Ini kalau orang yang pintar kan cepet-cepet saja ini dikirim ke yang di akhirat, bukan disimpan di sini. Kalau disimpan di sini, ibu meninggal dunia, maka dibuat ahli waris. Biar enggak jadi milik ahli waris, jadikan milik Anda di sana. Nanti ahli waris kasih yang lain. Kasih jatah juga, tapi yang kita untuk di sana ini kita siapkan dari sekarang. Kirim terus, kirim. Udah bisa mikir gitu belum? Kalau ngirim banyak atau sedikit? Sedikit. Berarti nanti rumahnya di sana kira-kira gimana? Bagus atau kurang bagus? Kurang bagus. Nah, pengennya di sana rumah yang bagus atau yang jelek? Bagus. Jadi kalau pengen rumah yang bagus, kira-kira mulai sekarang ngirimnya yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek? Berarti kalau nanti milih kudung itu yang dikasihkan orang yang bagus atau yang jelek? Yang sudah bosan. Berarti nanti yang dikirim ke akhirat yang bosan, bosan. Begitu. Ini cara mikirnya sahabat gitu. Pinter ya. Pinter karena mikir akhirat. Memang kalau dipikir kita ini hidup berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata ya, rata-rata. Ibu coba dilihat tabungannya ada berapa. Kira-kira nanti itu jadi warisan atau jadi milik ibu? Dilihat. Kalau pengen jadi milik ibu, ya sodakohkan. Ya, enggak usah semua, nanti bingung lagi. Gusti mboten gadah harta, stres. Jangan. Jangan gitu. Pokoknya ambil yang kira-kira kita bisa apa hidupnya enggak gersuloh, tapi ada yang disedekahkan. Hidupnya enggak protes, enggak apa keluh kesah, tapi ada yang disedekahkan. Jangan nanti sedekah setelah itu keluh kesah. Kok orang yang gantine yo, tiwas tak sedekah kene. Ya, mbak kurang ajar ini. Na'udzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Nah. Ya. Saya ringkas nih kisahnya Abu Darda. Ya, kisahnya Abu Darda. Di antara nasihatnya Abu Darda ya kepada seorang pemuda, beliau berkata begini, "Ya bunayya, udzkurillah fis-sarra yadhkurka fid-dharra." Duhai anakku, ingatlah Allah di waktu kamu senang. Nanti kalau kamu susah, kamu diingat sama Allah. Loh, gampang ya? Waktu senang ingat Allah, nanti waktu susah diingat sama Allah. Paham maksudnya enggak? Kalau waktu senang kita tuh enggak lupa kepada Allah, waktu kita susah tidak dilupakan sama Allah. Artinya pertolongan Allah akan segera datang. Kalau kita susah, pertolongan kok susah datang, berarti waktu kita senang juga kita enggak ingat sama Allah. Coba diingat-ingat. Kalau pas duitnya banyak, sedekahnya banyak atau enggak? Ya, waktu makan-makan gitu ya, ingat sama orang yang enggak makan apa enggak gitu. Ya, coba dilihat, waktu kita sehat, seger, kita ibadahnya banyak atau biasa-biasa saja. Nah, kalau kita waktu seger ibadah bagus, waktu punya duit sedekah bagus ya. Waktu kita makan, ingat sama orang yang kira-kira belum makan, enggak dinikmati sendiri, hidupnya nyenangkan orang. Lah begitu dia susah, langsung Allah yang turun tangan. Beres, enggak ada yang enggak beres. Ingat Allah di waktu senang, nanti ketika kita susah diingat sama Allah. Duhai anakku, jadilah kamu orang yang alim atau orang yang suka cari ilmu atau orang yang suka mendengarkan pengajian. Jangan jadi kelompok yang nomor 4. Kalau kamu jadi kelompok yang nomor 4, maka kamu akan binasa. Kelompok nomor 4 ini apa? alim tidak, cari ilmu tidak, mendengarkan juga tidak, yaitu orang yang bodoh. Ya, jangan jadi orang bodoh. Udah bodoh, enggak mau cari ilmu. Nanti akan binasa. Dunia anakku, jadikanlah masjid itu sebagai rumahmu. Karena Rasulullah bersabda, masjid adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa. Nah, ini diantara nasihat-nasihat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah nanti Rebo yang akan datang akan saya lanjutkan ya kisahnya Abu Darda, karena belum selesai. Sedikit sebagai penutup, setelah Abu Darda meninggal, nanti cerita meninggalnya Rebo yang akan datang. Tapi sekarang saya ceritakan setelah beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, ada seorang sahabat yang mimpi melihat ada satu lapangan yang hijau, ya, lapangan rumput yang hijau, yang luasnya luar biasa. Di situ ada satu kemah yang sangat besar. Ya, ada satu gedung ya yang sangat besar. Kemah terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit yang bagus gitu, besar sekali. Haulaha ghanamun. Di sekitarnya itu ada kambing-kambing. Dan keindahannya itu belum pernah dilihat oleh mata. Jadi yang mimpi itu lihat, ini kok indahnya luar biasa. Gak lama kemudian dari balik kemah muncul seseorang. Ya, muncul seseorang. Kemudian ditanya, ini rumah ini milik siapa? Kebun-kebun ini milik siapa? Kambing yang banyak ini milik siapa? Dijawab oleh orang tersebut, miliknya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ini kan pedagangnya sahabat, konglomeratnya sahabat, milik Abdurrahman bin Auf. Fatola alaihi Abdurrahman minal kubbah. Dari dalam kemah itu muncullah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Ibnu Malik, ini karunia yang Allah berikan kepada kami, karena kami suka mengajarkan Al-Quran. Suka membaca Al-Quran, suka menghafalkan Al-Quran. Ini yang Allah berikan kepada kami. Tapi coba kamu naik ke atas bukit itu. Kamu naik ke atas bukit. Kalau kamu naik ke atas bukit, kamu akan melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu pikirkan, belum pernah terbayang di dalam akal pikiranmu. Suatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Fatulah Ibn Malik, waliman dhalika kulluh ya Aba Muhammadin. Maka tanyalah Ibn Malik yang mimpi ini, di balik bukit itu karunia yang besar itu punya siapa? Dijawab, itu punyanya Abu Darda. Itu punyanya Abu Darda. Karena di dunia dia tidak mau dunia, sama Allah di akhirat diberikan karunia yang luar biasa. Nah, kira-kira kita nanti di akhirat dapatnya apa ya? Ayo. Pengen enggak? Pengen toh? Jadi sekarang udah mulai mikir rumah masa depannya, kira-kira mau dibangun model bagaimana? Pengen enggak? Pengen ya. Nah, itu pulang dari sini bangun rumahnya masing-masing. Insya Allah matinya enggak cepat-cepat, enggak. Bangunnya belum selesai kan? Butuh waktu yang lama biar bangunnya rumahnya bagus. Panjang umur dulu, bangun yang bagus, nanti baru mati. Gitu ya, Bu ya? Iya. Baru mati. Setelah panjang umur, apa mau hidup terus? Kan enggak mungkin. Insya Allah ini dapat saya sampaikan, doakan. Belakang sini insya Allah kalau saya ada rezeki enggak lama lagi mau saya bongkar. Ya, bongkar di tingkat biar nanti ibu-ibu kalau pengajian itu bisa lebih enak. Kalau pas Jumat malam kan enggak cukup tempatnya sampai apa namanya? Sampai ke jalan gitu ya. Nah, kalau bisa belakang ini dinaikkan nanti insya Allah jauh lebih enak. Mau Bu pengajian di atas? Mau? Kapan? Besok? Emangnya sulapan apa? Insyaallah ya, doakan ya. Doakan dimudahkan sama Allah. Kalau dimudahkan, nanti insyaallah bulan Maulid mau saya mulai. Insyaallah. Mau? Nawaitunya apa kalau mau? Hah? Oh yakin, sudah yakin. Pasti. Nawaitunya apa? Nawaitunya pengen bangun rumah di akhirat. Jadi nawaitu biar nanti ini jadi celengan akhirat. Saya kan sering ngomong sama ibu-ibu, jenengan punya rumah, jangan sampai rumahnya nganggur. Saya itu paling gelo sedih kalau lewat rumahnya orang yang rumahnya gede-gede gitu ya, tapi cuma dihuni 5 orang, gak ada kegiatan apa-apa, itu mubazir, maneman. Rumah besar gak ada kegiatan. Kalau rumah besar, gak ketang sebulan sekali, selapan sekali, ada kumpulan sama tonggo-tonggo, sama dulur-dulur, tapi bukan kumpulan makan-makan, bukan ya. Kumpulan baca Al-Quran, ya kan? Kumpulan apa zikir bersama, setelah itu makan, makan, tidak jadi masalah. Ada barokahnya insya Allah rumah tersebut. Nah rumah ibu buat barokah, walaupun kecil jadikan berkah. Minimal sama anak, sama suami. Ya. Sama anak, sama suami. Nawa itu pengen ngaji bareng. Ya, semaan Al-Quran, zikir bersama. Ada kegiatan, syukur-syukur sama tonggonya giliran. Ya kan giliran apa? Baca Yasin lah minimal gitu. Baca Yasin keliling. Nanti rumahnya akan barokah. Ini saya unduh. Enggak apa-apa rumahnya kecil ngunduh. Sek-sekan nanti kan cukup. Ya Rasulullah SAW itu pernah di rumahnya sahabat. Rumahnya sak kotak. Tapi buat 200 orang cukup. Aneh gitu. Jadi masuk itu enggak tahu rumahnya jadi besar atau orangnya jadi kecil. Enggak tahu. Memang aneh seperti itu. Namanya barokah. Insya Allah nanti hidup kita diberkati oleh Allah. Mari kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih. Saya minta satu Fatihah biar niat saya itu diwujudkan sama Allah dengan mudah ya. Dengan mudah. Al-Adziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.